Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Ini usul pokok dari ilmu usul. Disebutkan pada pertemuan terakhir sebagai Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang bahasan apa? Bahasan perintah dan larangan. Dan itu termasuk dari lafaz yang ditunjukkan oleh hadis atau oleh Al-Qur'an, ditunjukkan oleh Al-Qur'an ataupun hadis. Karena sering kita sebutkan tiga perkara yang penting di dalam masalah usul fikih itu, yang kesimpulannya adalah untuk mengetahui hukum kan itu. Hukumnya itu apakah yang lima itu haram ataukah wajib ataukah sunnah ataukah makruh ataukah mubah kan itu. Apakah itu wajib atau haram, sunnah ataukah dia itu makruh ataukah apa, ataukah dia itu mubah, boleh saja. Juga dari sisi apa taklifiyah, yaitu sah atau tidak sah. Kesimpulannya kita ingin mendapatkan kesimpulan itu, sah enggak amalannya atau tidak sah. Kemudian juga hukum yang lima tadi, wajib atau yang lain. Maka untuk mendapatkan kesimpulan itu, maka butuh kepada apa? Adillah, dalil-dalil. Kita mau beramal, maka butuh dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Juga ijma, tapi semuanya itu asalnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa seorang itu menghukumi kecuali harus mengetahui semua dari Al-Quran dan hadis di dalam permasalahan itu. Ya, adillah. Yang kedua, maka dari adillah itu kita dapati dalilatul alfat yang ditunjukkan dari lafaz-lafaz itu, larangan atau perintah. Waqimu sholah, oh berarti perintah untuk kita sholat. Ya. Demikian juga waktu zakah, perintah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun min amri syaitan fastanibu. Jauhilah, berarti menunjukkan larangan. Itu. Inilah kita sedang pelajari dalalatul alfaz. Ya, ditunjukkan yang lafaz-lafaz Al-Qur'an dan hadis itu. Apakah itu larangan ataukah itu perintah ataukah umum ataukah khusus ataukah mutlak ataukah muqayyad? Ya, atau am atau khos yang kita sekarang akan bicarakan. Yang kemarin kita sebutkan tentang apa? Perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga apa? Kadang-kadang dari lafaz itu dia tidak mudah. Kalau dia tidak ada benturan atau ta'arud, maka mudah. Tapi kalau kemudian di situ ada benturan, seperti umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah, sama-sama sahih. Ya, yang dia itu adalah dalam keadaan muhrim. Riwayat yang lain mengatakan dalam keadaan apa? Halal. Bagaimana? Nah, ditarji. Sama-sama dalam sahih. Tetapi bagaimana pemilik kejadian itu lebih dahulukan? Maimunah bagaimana dia ngomong? Oh, ngomong bilang demikian-demikian atau berada. Demikian. Ya, itu ta'arud tarji. Demikian juga pemilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang minum berdiri. Tetapi beliau dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau minum berdiri ketika melakukan haji, di minum air zam-zam. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan itu makruh, kan demikian. Jadi dari larangan tadi, kemudian ada perbuatan Nabi, menunjukkan itu boleh, tetapi makruh. Itu, ya, ta'arud tadi. Dan kita lagi membahas dalam dalilatul alfaz yang ditunjukkan oleh lafaz. Sekarang di sini oleh Utsaimin, al-am, umum. Lafaz-lafaz umum. Seperti umpamanya seseorang ketika dalam keadaan safar, boleh enggak kemudian dia dalam keadaan berpuasa? Situ ada hadis, laisa minal bir asyamu fi safar, tidak baik, tidak termasuk ketakwaan puasa dalam keadaan safar. Maka disebutkan itu khusus dari suatu yang umum. Kalau dia kuat, maka boleh berpuasa sebagaimana hadis-hadis yang lain. Kemudian dikhususkan kalau dia itu apa? Tidak kuat. Itu ya, demikian. Ini contoh aja. Berikutnya al-am, setelah sebelumnya tentang larangan dan perintah. Ta'rifuhu am itu apa? Al-am merupakan syamil, asyamil, suatu yang menyeluruh. Am itu suatu yang menyeluruh. Secara istilah, al-afdu al-mustaghraq li jami' akhradihi bila hasan. Lafaz yang melingkupi semua jenis-jenisnya tanpa batasan. Seperti innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik di dalam kenikmatan. Ya, maka di sini alif lam ini menunjukkan apa? Umum. Semua orang yang baik itu di dalam kenikmatan, di dalam surga. Inilah namanya umum. Kemudian juga disebutkan yang keluar dari situ, dari definisi ini, yang dia itu bukan apa, tidak menunjukkan umum. Kemudian bentuk umum, bagaimana ini kita bisa mengetahui itu adalah umum? Itu adalah suatu yang umumnya demikian. Siyakul umum sab'un, bentuk lafaz itu menunjukkan umum ada 7. Ya, lafaz itu menunjukkan umum. Seperti inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dia dengan takdir. Berarti ini umum. Ya, bentuk yang pertama adalah madalla 'alal umum. Yang menunjukkan umum semua. Seperti kulun, kulun itu kan semua, jami' semua. Afah seluruhnya, qatiba ama semua ini. Jadi ini lafadz-lafadz umum. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Itu umum berarti. Kemudian yang kedua yang menunjukkan umum apa? Asma'u syarat, nama-nama menunjukkan syarat. Itu juga umum. Seperti Allah sebutkan di surat Fusilat, man amila sholihan fali nafsi, fali nafsihi. Barang siapa yang beramal sholih maka untuk diri dia. Maka itu adalah syarat, man syarat. Berarti umum. Siapapun yang beramal soleh maka untuk diri dia. Itu. Kemudian jenis yang ketiga asmaul istifham. Nama-nama isim-isim menunjukkan pertanyaan. Ya, seperti fama yatiikum bima'in ma'in, maka siapa yang mendatangkan pada kalian dengan air yang mengalir? Mada ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab kepada para rasul? Itu menunjukkan umum. Ya. Apa? Istifham ini menunjukkan umum. Apa yang kalian jawab kepada para rasul? Fa aina tadhabun, ke mana kalian pergi? Nah, itu. Pertanyaan ini semua menunjukkan apa? Umum. Kemudian keempat, al-asma al-mausulah. Isim-isim menunjukkan mausul. Dalam pembahasan nahwu itu ada isim mausul. Yang termasuk isim mabni, isim mausul. Ini isim mausul, artinya yang. Seperti Allah SWT di surat Al-Zumar, waladija bisidki wasodaka bihi ulaika humul muttaqun. Waladija, dan yang datang dengan kejujuran. Itu ya, ini semua. Demikian juga waladina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Lanah dianahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Ya, ini semua orang yang bersungguh-sungguh. Waladina jahadu fina, ini semua orang yang bersungguh-sungguh. Maka mereka semua apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jalan-jalannya. Terhadap jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini waladina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Semua orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian jenis yang kelima yang menunjukkan umum. An-nakirah fi siyaqin nafi. Ya, ini nakirah yang dia itu umum dan bentuknya nafi. Sebelumnya itu nafi atau tidak, atau nahi atau larangan, atau syarat. Seperti yang sering kita sebutkan itu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi. Ini para ulama menyebutkan berarti masuk di situ syirik akbar, syirik kecil Allah tidak mengampuni. Syirik kecil juga tidak diampuni. Kenapa? Mereka beranggapan karena inna Allah la yaghfiru, la kan menunjukkan apa? Nahi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Nafi, ya nafi. Allah tidak mengampuni ayyusraka bihi. An dengan fi'ilnya itu kalau di dalam bahasa Arab itu berarti takwil kepada masdar isrokan. Berarti umum. Nakirah sebelumnya apa? La ini berarti menunjukkan umum. Semua dari syirik Allah tidak ampuni. Ini sebagian ulama berpendapat dari itu. Tapi dalam syirik kecil dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya nakirah. Yang bentuknya nafi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah wa la tusyriku, adalah larangan ya. Kemudian ada syai'an umum, nakirah berarti menunjukkan umum. Jangan kamu syirik apapun, tidak boleh. Jangan kamu melakukan kesyirikan apapun dari bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ada la ini tadi, kemudian ada nakirah syai'an. Kemudian yang keenam, al-mu'arraf bil idhofah mufradan kana au majmu'an. Jadi dia itu ma'rifat dengan mudhaf karena itu fa'il. Seperti wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ini nikmat Allah. Umum, ingatlah nikmat Allah semuanya. Kenapa? Karena idhofah dengan apa? Ya. Dengan mufradan. Itu. Jadi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti umum semua nikmat Allah. Wadhkuru ala Allah juga ala ini jamak, disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya menunjukkan umum. Ini bentuk umum. Ingatlah semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wadhkuru nikmat Allah, semua nikmat Allah. Kenapa menunjukkan umum? Karena tadi nikmat disambung dengan lafzul jalalah Allah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Yang dia itu ma'rifat dengan al, yang dia itu menyeluruh. Isti'abiyah, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Nah, ini alif lam, ada alif lam melingkupi semua manusia, diciptakan manusia itu lemah semuanya. Ya, kenapa kok umum semua manusia itu lemah? Karena ada alif lam ini, ya, alif lam yang dia itu melingkupi semua dari jenis manusia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu salah di sini sebagai kemudian juga sudah ada yang mengatakan seperti itu.